Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Mulai dari halaman 660. Kitab Halal dan Haram. Bab ke-6. Kelanjutan dari sebelumnya. Hal yang kedua, bahwa masuk kepadanya sultan yang zalim dan mengunjunginya, maka menjawab salamnya adalah tak boleh tidak. Adapun berdiri dan memuliakannya, maka tidaklah haram. Sebagai timbalan di atas kemuliaan dan yang diberikannya dengan kunjungannya itu. Karena dengan memuliakan ilmu dan agama adalah berhak untuk pujian. Bagaimana dengan kezaliman adalah berhak untuk dijauhkan. Maka memuliakan dibalas dengan memuliakan dan dengan jawab salam. Tetapi yang lebih utama bahwa tidaklah ia bangun berdiri kalau ia bersama sultan yang datang itu pada suatu tempat khilwah atau tempat sepi. Supaya tampak dengan yang demikian itu kemegahan agama dan kehinaan kezaliman. Dan melahirkan kemarahannya karena agama dan berpalingnya dari orang yang berpaling dari jalan Allah. Maka Allah Ta'ala berpaling daripadanya. Dan kalau sultan yang masuk kepadanya berada dalam suatu kumpulan manusia ramai, maka menjaga malunya orang-orang yang mempunyai wilayah di antara rakyat banyak adalah penting. Maka tiada mengapa bangun berdiri di atas niat yang tadi. Tiada mendatangkan kerusakan pada rakyat dan tidak memperoleh siksaan dari kemarahannya, maka meninggalkan pemuliaan dengan bangun berdiri adalah lebih utama. Kemudian, setelah terjadi pertemuan, wajiblah menasihatinya, dan kalau sultan itu mengerjakan apa yang tiada diketahuinya haram, dan ia menganggap dan ia mengharap akan meninggalkannya apabila ia telah tahu, maka hendaklah diberitahukan yang demikian kepadanya. Dan yang demikian itu adalah wajib. Adapun menyebutkan haram, apa yang telah diketahuinya haram tentang berlebih-lebihan dan kedzaliman, maka tak adalah faedah padanya. Tetapi haruslah ia mempertakutkan sultan itu mengenai apa yang dikerjakannya daripada segala maksiat, manakala telah berat dugaannya bahwa mempertakutkan itu membekas padanya. Dan haruslah ia menunjukkan kepada jalan kemuslihatan, jikalau ia mengetahui jalan kepada yang sesuaian dengan agama. Di mana berhasillah maksud dari orang yang zalim itu tanpa maksiat, untuk mencegah dengan yang demikian daripada sampai kepada maksudnya dengan kezaliman. Jadi, wajiblah ia memperkenalkan tempat kebodohannya itu dan mempertakutkan tentang apa yang berani ia mengerjakannya dan menunjukkan kepada apa yang lalai daripadanya dari hal-hal yang tidak memerlukan kepada kedzaliman. Maka ini tiga hal yang harus diperbuatnya apabila ia mengharap pada kata-katanya itu membekas. Dan juga yang demikian itu adalah harus atas jab-jab orang yang kebetulan masuk ke tempat sultan dengan suatu hal yang membolehkan, atau udzur atau tidak. Dari Muhammad bin Saleh, yang mengatakan, adalah aku pada Helai Tikar. Ia duduk padanya dan sebuah mushaf atau kitab suci Al-Quran yang dibacanya, dengan sebuah bungkusan yang di dalamnya ilmunya, dan sebuah tempat bersuci, di mana ia mengambil wudu daripadanya. Maka ketika saya padanya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu di luar, yaitu Muhammad bin Sulaiman. Lalu diizinkan ia masuk, maka ia masuk dan duduk di hadapan Hamad bin Sulaiman berkata kepada Hamad bin Salamah, mengapakah aku? Apabila melihat engkau, maka penuhlah ketakutan kepada engkau. Hamad menjawab, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu atau orang alim, Apabila ia menghendaki dengan ilmunya itu akan wajah Allah, niscaya takutlah kepadanya segala sesuatu. Dan kalau ia menghendaki akan memenuhkan gudang dengan ilmunya itu, niscaya takutlah ia dari tiap-tiap sesuatu. Kemudian Hamad memberikan kepada Muhammad bin Sulaiman uang sebanyak 40 ribu dirham, seraya berkata, engkau ambil uang ini dan engkau memperoleh pertolongan dengan dia. Muhammad bin Sulaiman menjawab, akan aku kembalikan uang ini kepada orang yang engkau aniaya dengan uang ini. Maka Hamad menjawab, demi Allah, tiadalah aku berikan kepadamu selain daripada apa yang aku pusakai. Muhammad bin Sulaiman menyambung, aku tiada memerlukan uang ini bagiku. Hamad bin Sulaiman menjawab, ambillah uang ini dan bagikanlah. Lalu Muhammad bin Sulaiman menjawab, mudah-mudahan jikalau aku adil dalam membagi-bagikannya, maka aku takut dikatakan oleh sebagian orang yang tiada memperoleh daripadanya, bahwa ia tidak adil pada membagikan yang demikian. Maka berdosalah orang itu, di mana orang-orang lain memperoleh uang itu daripadaku. Hal yang ketiga, bahwa ia mengasingkan diri dari sultan-sultan. Maka tidaklah ia melihat mereka dan mereka tidak melihatnya. Dan itu adalah wajib, karena tidak ada keselamatan selain daripada yang demikian. Maka haruslah ia berkeyakinan akan kemarahan orang banyak atas kezaliman mereka, dan tidak menyukai kekalahan mereka, tidak memujikan mereka, tidak menanyakan kabar tentang keadaan mereka, tidak mendekati orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan tidak menaruh kesedihan terhadap apa yang hilang disebabkan berpisah dengan mereka. Yang demikian itu, apabila terguris di dalam hatinya keadaan mereka, dan jika ia melupakan tentang mereka itu, maka adalah lebih baik. Dan apabila terguris di hatinya akan kesenangan mereka, maka hendaklah mengingati akan apa yang diucapkan oleh Hatim Al-Aslam. Sesungguhnya antaraku dan raja-raja itu adalah satu hari saja. Adapun kemarin, maka tidaklah mereka memperoleh kelezatannya. Dan sesungguhnya aku dan mereka pada hari esok adalah pada ketinggian dan kemuliaan. Dan sesungguhnya dia adalah hari ini dan apa yang diharap ada pada hari ini. Dan mengingati akan apa yang diucapkan oleh Abu Darda. Karena beliau mengucapkan, orang-orang yang berharta itu makan dan kita pun makan. Mereka itu minum dan kita pun minum. Mereka itu berpakaian dan kita pun berpakaian. Mereka mempunyai kelebihan harta yang dipandang pada harta-harta itu dan kita memandang bersama mereka kepada harta-harta itu. Dan di atas mereka perhitungannya, sedang kita terlepas daripadanya. Belimannya, orang yang zalim dan maksiatnya, orang yang maksiat, maka seyogialah derajat orang itu turun pada hatinya. Dan ini adalah wajib di atas orang-orang yang mengetahui itu. Karena orang yang timbul daripadanya, apa yang tidak disukainya, niscaya tidaklah dapat dibantah, berkuranglah kedudukan orang itu dalam hatinya. Dan perbuatan maksiat, seyogialah untuk tidak disenangi. Karena ada kalanya ia lalai dari perbuatan maksiat itu, atau ia senang atau ia benci. Dan tidak adalah kelalaian serta mengetahuinya, dan tiada jalan untuk disenangi kemaksiatan itu. Maka tidak boleh tidak dari kebencian kepadanya. Dan hendaklah penganiayaan tiap-tiap orang terhadap hak Allah seperti penganiayaannya terhadap hakmu sendiri. Maka jikalau engkau mengatakan bahwa kebencian itu tidak masuk dalam ikhtiar atau pilihan, maka bagaimanakah wajibnya kebencian itu? Kami menjawab, bahwa tidaklah demikian. Karena orang yang mencintai itu akan benci dengan panggilan tabiatnya sendiri, apa yang tidak disukai oleh yang dicintainya, dan yang menyalahi dengan dia. Maka orang yang tidak benci pada kemaksiatan terhadap Allah, adalah ia tidak mencintai Allah. Dan sesungguhnya, tiada mencintai Allah, orang yang tiada mengenalnya. Dan mengenal atau makrifat itu wajib. Dan mencintai Allah itu wajib. Apabila ia mencintai Allah, niscaya ia benci tiap-tiap yang dibenci oleh Allah. Dan suka tiap-tiap yang disuka oleh Allah. Dan akan datang penegasan itu dalam kitab kecintaan dan keridhaan nanti. Kalau Anda mengatakan bahwa adalah ulama-ulama salaf dahulu masuk ke tempat sultan-sultan. Maka aku menjawab, ya, pelajarilah maksudnya mereka. Kemudian masuklah. Sebagaimana diceritakan bahwa Hisam bin Abdul Malik datang mengerjakan haji ke Mekah. Maka tatkala ia memasuki Mekah, lalu berkata, bawalah kepadaku seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu orang menjawab, wahai Amirul Mukminin, mereka itu tiada lagi, sudah meninggal semuanya. Lalu Hisam menyambung, dari tabi'in. Maka dibawalah kepadanya Taus al-Yamani. Tatkala Taus masuk ke hadapan Khalifah Hisam itu, beliau membuka alas kakinya dengan tepi permadaninya dan tidak menyalamkan kepadanya dengan panggilan Amirul Mukminin. Tetapi beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Hisam. Selamat kepadamu wahai Hisam. Dan tidak beliau panggil dengan kuniahnya. Kuniah yaitu panggilan dengan ayah si Anu bagi laki-laki atau ibu si Anu bagi wanita. Dan beliau terus duduk di hadapannya selaya bertanya, Kaifa anta ya Hisam? Apa kabar engkau wahai Hisam? Maka amatlah murka Hisam mendengar yang demikian. Sehingga ia bercita-cita untuk membunuhnya. Lalu orang mengatakan kepada khalifah itu, engkau berada di tanah suci kepunyaan Allah dan Rasulnya. Fi harami Allah wa harami Rasuli. Dan tidak mungkin dilakukan yang demikian. Maka Hisam bertanya kepada Taus. Hai Taus, apakah yang mendorong engkau berbuat yang demikian? Taus menjawab, apakah yang saya perbuat? Maka bertambah-tambahlah kemarahan dan kemurkaan Hisam. Hisam berkata, engkau buka kedua alas kakimu dengan tepi permadaniku. Engkau tidak mencium tanganku. Engkau tidak menyalamkan aku dengan panggilan Amirul Mukminin. Engkau tidak menyebutkan kunyahku. Engkau duduk di hadapanku dengan tidak seizinku. Dan engkau mengatakan, Kaifa anta ya Hisam? Maka Taus menjawab, adapun apa yang aku perbuat, membuka alas kakiku dengan tepi permadanimu, maka sesungguhnya aku buka kedua alas kaki itu di hadapan Tuhan Rabbul Izzati tiap-tiap hari 5 kali. Dan ia tidak menyiksakan aku dan tidak memarahi aku. Adapun katamu, engkau tidak mencium tanganku, maka sesungguhnya aku mendengar Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tiada halal bagi seseorang mencium tangan seseorang kecuali istrinya dari karena nafsu syahwat atau anaknya dari karena penuh kasih sayang. Adapun katamu, tidak engkau menyalamkan aku dengan panggilan Amirul Mukminin, maka tidaklah semua orang suka kepada pemerintahanmu atau keamiranmu. Dari itu, aku tidak suka membohong. Adapun katamu, aku tidak menyebutkan kunyahmu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan nama nabinya dan aulianya. Allah Ta'ala memanggil, Ya Daud, Ya Yahya, Ya Isa. Dan Allah Ta'ala menyebutkan kunyah musuh-musuhnya dengan firman-Nya. Tabbat yada abi lahab. Artinya, binasalah kiranya kedua tangan Abu Lahab. Surat Al-Ahzab ayat 1. Adapun katamu, engkau duduk di hadapanku, maka sesungguhnya aku mendengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau bermaksud melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah kepada orang yang duduk dan dikelilingi orang banyak berdiri. Maka berkatalah Hisam kepada Taus, berilah aku pengajaran. Lalu menjawab Taus, aku mendengar dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dalam neraka jahanam terhadap banyak ular seperti bukit dan kalajengking seperti bakal atau menyerupai keledai yang menggigit tiap-tiap amir yang tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Kemudian Taus itu bangun, berdiri, dan lari. Atsuri radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku masuk ke tempat Abu Ja'far al-Mansur di Mina. Lalu ia berkata kepadaku, sampaikanlah kepada kami hajatmu. Maka aku berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya telah penuh bumi ini dengan kedoliman dan keangkara murkaan. Berkata Sufyan seterusnya, lalu Abu Ja'far al-Mansur menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatkannya, lalu berkata, sampaikanlah kepada kami hajatmu. Maka aku menjawab, sesungguhnya engkau menempati kedudukan ini dengan pedang kaum Muhajirin dan Ansar, sedang anak-anak mereka mati kelaparan. Maka bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah kepada mereka akan hak mereka. Lalu Abu Ja'far menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatkannya lagi. Maka beliau berkata, sampaikanlah kepada kami hajatmu. Maka aku menjawab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah mengerjakan haji, lalu menanyakan kepada juru keuangannya, berapakah engkau keluarkan belanja? Juru keuangan itu menjawab, 10 dirham lebih sedikit. Dan aku melihat di sini para banyak harta yang tak mampu unta memikulnya. Dan terus beliau keluar. Begitulah kiranya mereka itu memasuki tempat sultan-sultan apabila terpaksa. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuntut balas dari kedzaliman sultan-sultan itu karena Allah. Ibnu Abi Sumailah masuk ke tempat Abdul Malik bin Marwan, lalu Khalifah Abdul Malik mengatakan kepadanya, berbicaralah. Maka berkata Ibnu Abi Sumailah kepada Khalifah, sesungguhnya manusia tidaklah terlepas dari hari kiamat, dari kesempitan dan kepahitan kiamat, dan menyaksikan kebinasaan padanya, kecuali orang yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan dirinya. Maka menangislah Abdul Malik seraya berkata, sesungguhnya akan aku jadikan kalimat ini kata-kata berhikmah di depan mataku selama hidupku. Tatkala dipekerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan Abdullah bin Amr, lalu datang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlambat daripadanya ialah Abu Dzar. Dan adalah Abu Dzar itu berteman baik dengan Abdullah, lalu Abdullah menyesalinya. Maka berkatalah Abu Dzar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang apabila memerintah sesuatu wilayah, niscaya berjauhanlah Allah daripadanya. Malik bin Dinar memasuki tempat Amir kota Basrah, lalu berkata, wahai Amir, aku membaca pada sebagian kitab bahwa Allah Ta'ala berfirman, alangkah dungunya seorang sultan, alangkah bodohnya orang yang mendurhakai aku, Allah. Alangkah mulianya orang yang merasakan kemuliaan dengan aku. Wahai pengembala kejahatan, aku serahkan kepadamu kambing yang gemuk dan sehat. Lalu engkau makan dagingnya, engkau pakai bulunya, dan engkau tinggalkan tulang-tulangnya kacau balau. Maka bertanya kepada wali negeri Basrah itu, adakah engkau tahu Apakah yang memberanikan engkau terhadap kami dan yang menjauhkan kami daripada engkau? Malik bin Dinar menjawab, saya tidak tahu. Lalu menyambung, Malik Basra. Kurang loba apa yang ada pada kami dan meninggalkan tertahan bagi apa yang ada di tangan kami? Adalah Umar bin Abdul Aziz berdiri bersama Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman mendengar bunyi petir, lalu beliau gundah dan meletakkan dadanya pada bagian depan kendaraan. Maka berkatalah Umar kepadanya, ini adalah suara rahmatnya. Maka bagaimanakah apabila engkau mendengar suara azabnya? Kemudian Sulaiman memandang kepada orang banyak, lalu berkata, alangkah ramainya manusia. Maka mereka menjawab Umar, mereka itu adalah lawanmu, wahai Amirul Mukminin. Lalu Sulaiman berkata kepada Umar, dicoba engkau oleh Allah dengan mereka. Menurut cerita, bahwa Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah dan ia bermaksud ke Mekah. Maka ia mengirim utusan kepada Abu Hazim mengundang kedatangannya. Tatkala Abu Hazim masuk, maka berkata Sulaiman kepadanya, wahai Abu Hazim, mengapakah kita tidak menyukai mati? Abu Hazim menjawab, karena kamu meruntuhkan akhiratmu dan membangun duniamu, maka kamu tidak suka berpindah dari pembangunan kepada keruntuhan. Maka Sulaiman bertanya lagi, wahai Abu Hazim, bagaimanakah datang kepada Allah? Abu Hazim menjawab, wahai Amirul Mukminin, adapun orang yang berbuat baik, maka seperti orang yang jauh datang dari keluarganya. Adapun orang yang berbuat jahat, maka seperti budak yang lari datang kembali kepada tuannya. Maka menangislah Sulaiman seraya berkata, wahai kiranya, bagaimanakah aku ini di sisi Allah? Abu Hazim menjawab, datangkan dirimu kepada kitab Allah Ta'ala. Di mana ia berfirman, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam neraka. Surat Al-Infitar, ayat 13 dan 14. Sulaiman bertanya lagi, di manakah rahmat Allah? Abu Hazim menjawab, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Sulaiman bertanya, hai Abu Hazim, hamba Allah yang manakah yang lebih mulia? Abu Hazim menjawab, yang berbuat kebajikan dan takwa. Perbuatan apakah yang lebih utama? Menunaikan yang fardu atau yang wajib, serta menjauhkan yang haram. Sulaiman bertanya lagi, perkataan manakah yang lebih terdengar? Abu Hazim menjawab, perkataan yang benar pada orang yang engkau takut dan engkau harap. Sulaiman bertanya, orang mukmin manakah yang lebih pintar? Abu Hazim menjawab, orang yang bekerja dengan mentaati Allah dan mengajak manusia kepadanya. Mukmin manakah yang merugi? Orang yang melangkahkan hawa nafsunya, orang yang melangkah dalam hawa nafsu saudaranya, dan orang itu dolim. Maka dijualnya akhiratnya dengan mengambil dunia orang lain. Bertanya Sulaiman lagi, apakah katamu tentang keadaan kami? Abu Hazim menjawab, apakah engkau memaafkan aku? Sulaiman menjawab, sudah pasti, karena itu adalah nasihat yang engkau berikan kepada aku. Lalu Abu Hazim menjawab, wahai Amirul Mukminin, bahwa bapakmu dahulu memaksakan manusia dengan pedang dan mengambil kerajaan ini secara kekerasan, tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin dan tanpa rela mereka. Sehingga terbunuhlah dari kaum muslimin itu dalam suatu pembunuhan yang dahsyat. Dan mereka itu semuanya telah pergi. Maka jikalau engkau merasa apa yang dikatakan mereka dan apa yang dikatakan kepada mereka, lalu menyahut seorang dari orang-orang yang duduk bersama, amat buruklah apa yang kamu katakan itu. Abu Hasyim menjawab, sesungguhnya Allah telah mengambil ikatan janji di atas para ulama untuk menerangkan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Sulaiman menyambung, bagaimanakah caranya kita memperbaiki kerusakan ini? Abu Hasyim menjawab, bahwa engkau ambil yang halal, lalu engkau letakkan pada yang hak. Sulaiman menjawab, siapakah yang sanggup demikian itu? Abu Hasyim menjawab, orang yang mencari surga dan takut dari neraka. Lalu Sulaiman menyambung, mendoalah untukku. Maka Abu Hasyim membacakan doa. Wahai Allah Tuhanku, jikalau adalah Sulaiman seorang walimu, maka mudahkanlah dia untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jika ia musuhmu, maka ambillah pundak dan kepalanya kepada apa yang engkau sukai dan engkau ridhoi. Lalu Sulaiman berkata, berilah kepadaku wasiat atau nasihat. Maka Abu Hasyim menjawab, aku nasihati engkau dan aku ringkaskan. Agungkanlah Tuhanmu dan tanzihkanlah dia atau sucikanlah dia, bahwa ia melihat engkau di mana ia melarang engkau, atau tiada melihat engkau di mana ia menyuruh engkau. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hatim, berilah aku pengajaran. Lalu Abu Hasyim menjawab, berbaringlah. Kemudian jadikanlah mati itu kepada kepalamu. Kemudian lihatlah kepada yang engkau kasihi bahwa ada padamu pada saat itu. Maka ambillah dia sekarang. Dan apa yang tiada engkau sukai bahwa ada ia padamu pada saat itu, maka tinggalkanlah sekarang. Maka semoga saat itu adalah dekat. Seorang Arab dusun masuk ke tempat Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman berkata, berbicaralah, wahai Arab dusun. Arab dusun itu menyaut, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku akan berbicara dengan engkau dengan suatu pembicaraan, maka terimalah, walaupun tidak engkau sukai. Karena dibaliknya ada yang engkau sukai, jika engkau sudi menerimanya. Lalu Sulaiman menjawab, hai Arab dusun, sesungguhnya kami bermurah hati dengan luasnya penanggungan terhadap orang yang tidak kami harapkan nasihatnya, dan yang tidak kami merasa aman dari tipuannya. Maka bagaimana pula dengan orang yang kami merasa aman dari tipuannya, dan kami mengharap akan nasihatnya? Maka Arab dusun itu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah mengelilingi engkau orang-orang yang berbuat jahat pilihan bagi diri mereka sendiri. Dan mereka membeli dunia mereka dengan agamanya, dan keridhaan engkau dengan kemarahan Tuhannya. Mereka takut kepada engkau mengenai Allah Ta'ala, dan mereka tidak takut akan Allah mengenai engkau. Dia perangi akhirat dan ia selamatkan dunia. Maka janganlah engkau letakkan amanah pada mereka terhadap apa yang diamanahkan Allah kepada engkau padanya. Karena mereka tidak melambatkan pada amanah itu kesia-siaan, dan pada umat itu kehinaan dan kezaliman. Engkau bertanggung jawab dari apa yang dikerjakan mereka, dan mereka tidak bertanggung jawab dari apa yang engkau kerjakan. maka tidaklah baik dunia mereka dengan rusaknya akhirat engkau. Maka sesungguhnya yang amat besar meruginya manusia ialah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Lalu berkata kepadanya Sulaiman, wahai Arab dusun, sesungguhnya engkau lepaskan lidahmu, yaitu yang tertajam dari dua pedang. Arab dusun itu menjawab, benar, wahai Amirul Mukminin, tetapi untuk keselamatanmu, bukan untuk kerugianmu.